jalan ada ibu-ibu yang dari tadi megang-megang anduknya mama. Wah, mana? Nyium-nyium, nyentuh-nyentuhin anduk ke pipinya. Hmm? Aku lapor satpam ya, Ma. Itu tetangga baru kita, sayang. Tetangga kita. Bu. Mbak Feni, Rose. Anduknya lembut dan wangi, Mbak. Itu berkat daya pesoftener wangi baru Violet. Oh. Bawaannya pengen nyium terus, kan? Pengen nyentuh terus, kan? Deterjen pesoftenernya bikin wanginya membuai. Lembutnya juga membuai. Cobain, Bu. Daya pesoftener wangi baru Violet. Jadi, daya pesoftener wangi baru Violet, Bu. Iya. Yang bikin anduk Mbak Feni, Rose jadi lembut dan wangi. Iya dong, Tante. Mamaku pinter, kan? Pilih deterjen. Ayo ibu di rumah, jangan lewatkan dibuai dengan daya plus softener wangi baru Violet. Karena daya plus softener wangi baru Violet lembut dan wanginya membuai banget. Daya plus softener wangi baru Violet, kualitas dan pilihan ibu nomor 1.